Book 2 35 35 Di bandara At the airport Saya ingin membuat reservasi penerbangan ke Athena. I'd like to book a flight to Athens. Apakah ini penerbangan langsung? Is it a direct flight? Tolong tempatnya di dekat jendela. Tidak merokok. A window seat, non-smoking, please. Saya ingin mengkonfirmasi reservasi saya. I would like to confirm my reservation. Saya ingin membatalkan reservasi saya. I would like to cancel my reservation. Saya ingin memesan kembali reservasi saya. I would like to change my reservation. Kapan pesawat berikutnya terbang ke Roma? When is the next flight to Rome? Apa ada dua kursi yang masih kosong? Are there two seats available? Tidak, kami hanya butuh kursi satu lagi. No, we have only one seat available. Kapan kita mendarat? When do we land? Kapan kita sampai di sana? When will we be there? Kapan ada bis yang pergi ke pusat kota? When does a bus go to the city center? Di mana koper Anda? Is that your suitcase? Di mana tas Anda? Is that your bag? Di mana bagasi Anda? Is that your luggage? Berapa bagasi yang dapat saya bawa? How much luggage can I take? Dua puluh kilo. 20 kilos. Apa? Hanya 20 kilo? What? Only 20 kilos? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.